orang kaya enggak, miskin enggak, yang melarat enggak, tapi sehat. Memang di dunia itu yang penting sehat. Sehat wal afiat. Pelayan di sini 15. Tapi anehnya kalau waktu mau diperintah, satu pun enggak ada. Jadi akhirnya tinggal satu itu. Basuki? Halo? Basuki? Halo? Ini memangnya telepon? Menghormati. Bagaimana? Menghormati, Pak. Hormati Basuki, halo. Halo sendiri. Enak aja mejuragan halo-halo. Emangnya aku halomu ya? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Ngomong yang bener lu. Ya, Pak. Kejitak pale lu. Pas muni tadi manggil gue. Lu kalau ngomong sama gue jangan gue. Kalau lu enggak boleh pakai gue. Ente. Ente, ente, enak aja. Anak. Anak Matovani. Basuki. Pasmuni. Loh. Kok malah ganti manggil? Ya kan namanya Pasmuni tau. Yang manggil Pak Asmuni. Pasmuni manggil saya. Nah, Basuki. Pasmuni. Ini kan namanya kamu ganti manggil gua. Hah? Ya panggil-panggilan tau. Pak Asmuni. Basuki. Saya, Pak. Kan gitu. Saya, Pak, itu yang benar. Iya. Dipanggil, ganti manggil. Basuki, Pak Asmuni. Mau apa, Pak? Ya, kalau... Ini yang mau nanya gua. Loh, ya dipanggil itu mau apa, Pak? Ya, kalau gua sih, apa-apa mau. Juga kan marah terus. Kalau memang nggak kata di sini, tolong pergi. Lu ini gimana sih? Saya kasih tahu nggak apa-apa kok. Lu enak aja. Masa gua majikannya diusir? Ah, habis Pak Asmuni marah terus. Daripada marah terus kan lebih baik pergi. Kan gak marah, ayo. Ini rumahnya siapa? Hah? Ini rumahnya siapa? Terserah. Terserah, terserah. Lu ikut gua kan juga enak. Iya. Bulan depan ini bayaran lu udah naik nih. Aduh, terima kasih, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, biasanya berapa? 35. 35 sebulan. Betul, Pak. 35.000. Iya. Nah, bulan depan ini rencana gua mau naikin ya. Betul, Pak. Lu gua naikin. Gusan, Pak. Tuh, ini lu gua naikin pokoknya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lu minta naik berapa? Di tingkat berapa? Kok di tingkat berapa? Gaji lu maksudnya. Gaji. Gaji apa paru-paru? Bayaran lu. Apa bayaran kok gaji kaya Pak. Bulan depan nih biasa 35.000. Betul, Pak. Bulan depan 400. Ah, gusan. 400.000. Hah? 400.000. Terima kasih sebelumnya, Pak. Saya doakan. Ada di jangan di Jakarta ya. Di Indonesia ada pelayan yang bayarannya 400.000. Belum ada, baru kali ini. Nah, ada, Pak. Umum enggak? Tidak. Enggak umum kan? Tidak, Pak. Nah, karena enggak umum enggak usah naik. Oh, iya, Bang, tak tahu. Enak aja, pelayan minta mau naik gaji terus kerjanya males. Tidak jadi naik. Lu dalam seni. Cukup ya? Cukup ya? Apain sih? Menangis. Oh, lu nangis? Iya. Gua kira lu gosok biola tadi. Enggak. Emangnya kenapa nangis? Aduh, Cuk. Sayang. Enggak. Cuk, Basuki ditolong tuh, Basuki. Cuk, mana pernah, Pak? Tekap gimana? Lah, gak mau diem, Pak. Kenapa, kenapa, sayang? Kenapa? Ini semua bapak yang salah sih. Kok bapak disalahin? Ini kawin paksaan, akhirnya begini badanku sampai kurus kering gitu. La haula wala quwata illa billah. Kok malah berdoa? Lah ya lu kurusnya segini lalu gemuknya seberapa? Lu enak aja. Pak. Lu gemuk kayak babi ngepet gitu sih. Saya nyusul Mas Jepeng ke kota. Nah, lu kemarin kan pamit sama babe. Iya. Katanya lu kangen sama suaminya. Iya, Pak. Terus saya nyusul ke sana. Nah, udah ketemu lagi, udah pulang. Gandol truk sampai sana. Maklum. Kenapa? Anak orang cukup. Nah iya. Dikasih uang malah gandul truk. Nggak mau dia naik mobil. Kayak babi. Saya nyusul ke kota. Turun dari bus saya ketemu Mas Jepeng sama wanita. Loh? Wanita itu juraganya itu yang namanya Cucu. Nah iya, itu kan Jepeng di sana kerja sama juraganya namanya Cucu. Terus? Iya, kenapa? Terus saya negor apa? Mas Jepeng, aku rindu padamu, Mas. Itu di mana? Di rumah apa di jalanan? Ya di jalan. Di jalanan ngomong rindu-rinduan. Nah, itu kan lama sudah ditinggalkan suami. Senang toh saya. saya ketemu suami. Dia enggak anu marah. Gimana marah? Iya, saya ditendang. Ini sampai gosong semua ini. Coba bagi kita, Pak. Bagaimana, Pak? Ini datang nih suami kok jadi gitu. Marah sama bilang sama istriku, "Hah, kurang ajar. Oh, tak pukul ini dong, dipukul bolong siapa?" Coba tuh anaknya orang dipukul hidungnya sampai melesek begitu. Kang Sophia. Iya, apa? Itu apa betul Mas Gepeng itu pergi sama Juragan? Iya, gandengan apa kok sama itu? Yang cucu itu gandengan. Akan tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, lain-lain daripada yang lain kok. Mesra sekali. Oh, saya ngikuti dari belakang. Dia tanyain sama itu siapa itu. Dia bilang, oh. Jadi Juragan, si Gepeng jalan sama Juragannya. Iya, lu ngikutin di belakangnya. Dia. Dia bilang itu. Itu siapa di belakang? Itu anjing saya. Dia bilang itu. Pak! Memang. Yang ngomong anjing siapa? Mas Gepeng. Mas Gepeng ngomong anjing. Iya. Iya. Ngomong betul. Iya. Pak, memang Pak. Kenapa? Oh. Oh mungkin jengkoknya anu jalannya anu berbarengan sama itu. Herger itu ya Pak. Terus Pak ikuti sampai di rumah Pak. Sampai di sana saya enggak boleh masuk. Gak ayo boleh. Pergi ya. Saya dilemparin kursi segala. Ayo pulang, aku gak punya istri semacam kamu. Ayo bilang sama bapakmu. Bilang ya. Nurutin nih bapakmu kalau berani. Digeteng? Iya. Nantang sama gue? Iya pak. Bang Adgar. Baik, apa pak? Ya ditantang sama Gepeng. Jangan mau pak. Jangan mau. Kalau perlu, Basuki yang maju. Ya, lu yang maju. Basuki jangan ikut campur. Iya. Bang Adgar. Gepeng, anu suami bucuk ya? Iya, dia gak mau. Nantang, silahkan saya Pak Basuki. Iya. Masuk pak. Ini yang mau maju lu atau gua? Saya takut ya. Pak dia pak. Lu takut sama Gepeng? Papa. Lu? Haa. Gua sendiri ya, takut. Pak. Ya gitu pak. Saya minta cerai aja pak. Jangan dulu. Jangan apa dia begitu sama saya sih? Jangan gampang lu mengucapkan kata-kata cerai. Saya malu pak. Dulu lu sendiri yang cinta sama Gepeng. Papa yang cinta orang bapak yang maksa. Sebelum saya dikawinkan sama Gepeng, saya kan sudah punya pacar. Ya tapi jadi lu hebat. Ya hebat. Cerai Martin. Waduh, lu mau kawin sama Roy Martin tuh. Roy Martin bintang film, lu tau gak? Bintang film, Pak. Roy Martin siapa? Bukan Cukur. Oh, namanya bersamaan. Sama namanya, Pak. Iya, cuman Roy Martin bukan Cukur. Iya, Pak. Saya sakit hati, Pak. Terus saya pulang, Pak. Mas Gepeng kok sampai hati berbuat begitu sama ya, saya, memang Pak. Laki-laki kalau sedang kena goda, jangan kau tanggapi dengan cara emosi. Ngerti gak? Iya, Pak. Lu pulang, sabar. Nanti Gepeng saya panggil nanti. Iya, Gepeng. Kakak, ini agak apa ribut-ribut? Ini timbul. Iya, kapan tenggelam? Saya tenggelam menunggu Basuki, Mas. Kok jius? Kok tenggelam kok kancani-kancani? Oh, ini nama kok, Mas. Itu lu tenggelam. Gua kapan lu tenggelam? Lu kok gak datang-datang kemari? Anjang sana, cek ke tempat orang tua. Ini memang ada kepentingan, Mas. Ada apa? Ada keperluan. Makanya saya datang kemari, sebab ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tidak mungkin saya datang ke sini. Jadi karena lu datang kemari, ada perlu. Ada perlu. Kalau nggak perlu, tidak mungkin saya datang kemari. Kalau dari itu kamu pernah datang kemari, ada perlu. Berarti ada perlu, ada penyari. Kok ada penyiar radio lo? Saya perlunya apa? Ini penting, Mas. Saya harus minta kesusu. Harus minta kesusu. Buar! Kau tuh mau ngomong apa? Keput. Kesuput. Kali itu ngomong apa sih? Ini loh, soal Sophia ini loh, Mas. Saya minta apa? Duit. Keputusan, Mas. Ngomong minta ketelusupan. Ini kan masalah Sophia. Ini tadi tidak apa sama masak dulu? Dia ngadu, katanya dia kan kangen sama Gepeng. Terus dia pergi ke kota. Dia tahu-tahu sampai di sana diusir. Iya. Sama si Gepeng. Sophia bilang ketemu sendiri. Sebetulnya lu sangat tergesa-gesa diterima, Mas. Soalnya Sophia itu kadang-kadang bohong. Kalau berita. Berita. Tahu, Mas, berita. Berita apa? Berita juga. Berita apa? Berita yang saya terima itu memang kalau Gepeng itu menjadi misalnya suaminya cucu. Tapi cuma berita ini, Mas. Oh, jadi belum pasti. Belum pasti. Ini katanya Sophia kok datang ke sana ngomong ketemu berita. Bapak jangan percaya sama Kale Timbul. Ini betul-betul enggak kawin sama cucu. Bapak ini bagaimana goblok. Loh. Nanti dulu. Kalau ini ketemu sendiri sama Gepeng. Ketemu sendiri, Pak. Ketemunya di mana? Di jalan. Sumpah? Sumpah kalau kau ketemu sama Gepeng? Ayo sumpah. Kalau berarti sama orang tua ya? Sumpah. Sumpah. Apa? Nah, ini berarti kau enggak datang ke sana kan? Datang. Hah? Berarti kau enggak ketemu sama Gepeng kan? Ketemu apa enggak? Iya. Enggak apa ketemu? Tidak. Nah, ketemu apa enggak? Enggak. Enggak ketemu kan? Kok bisanya kamu menuduh si Gepeng? Itu kan baru berita seperti apa yang dikatakan sama Pak Limu si Tibul. Lah, bukan orang satu aja, Pak. Itu dari sana memberitahu saya, Pak. Lalu beritanya bagaimana? Beritanya memang kalau si Gepeng itu menjadi suaminya si juragannya sendiri. Juragannya sendiri. Tapi kalau itu memang betul, kalau betul, saya sendiri juga minta pengadilan kepada Mas Asmuni. Sebab Mas Asmuni itu kan orang tuanya Sofia. Sofia itu adalah anaknya Mas Asmuni. Saya juga adiknya Mas Asmuni. Karena Mas Asmuni yang lebih dulu lahir terus saya. Ya karena itu lu adik gua. Iya. Sebab lu lahir nomor dua. Nomor dua. Ini sampai subuh begini ya. Saya minta pengadilan ini soal si Sofia ini. Kalau memang betul-betul Gepeng itu. Kalau begitu, saya juga gak terima. Betul, Pak. Saya orang tuanya si Sofia. Iya, Pak. Kalau memang betul-betul berita itu begitu, dia kawin sama cucu, berarti dia mempermainkan Sofia. Begitu, Pak. Kalau dia datang, nanti siapkan. Siap. Apanya, Pak? Hansip. Tuh. Kok nanti siapkan, Gepeng harus diadili. Iya, Pak. Saya juga nuntut itu, Mas. Nah, ini orangnya, Pak. Permisi. Gepeng. Pak Asmuni. Gepeng. Marah, Pak. Asmuni. Bentar. Gepeng, Asmuni, saudara Gepeng ya, Bapak Asmuni kan? Ya, saudara Gepeng, dia tahu dihadapkan di pengadilan sini. Yang mana yang pengadilan ya? Ini ceritanya lu diadili, geblek. Emangnya, nyalo. Nyalo, lu enak aja ngomong. Kamu diadili, maksudnya Bapak apaan? Ini ada satu persoalan yang rumit. Maksudnya, saudara Gepeng dalam keadaan sehat. Sehat, Pak. Tidak sakit? Enggak, Pak. Bagus. Iya, Pak. Jadi saudara masih bisa menerima kata-kata saya ya? Iya, Pak. Iya. Apa betul saudara Gepeng telah kawin sama seorang wanita nama cucu? Tidak betul, Pak. Betul apa tidak? Tidak. Tidak apa betul? Timbul. Tidak, Pak. Tidak betul? Tidak. Nah, kalau begitu, saudara penuntut umum? Saya menuntut. Iya. Untuk saudara Gepeng, kalau memang betul-betul kawin dengan cucu, saya minta harus anak saya, Sofia, satu, dicerai. Dua, setelah dicerai selama 6 bulan, saya minta supaya Sofia diberi nafkah dan pakaian semestinya. Sebelum dia kawin? Sebelum dia kawin. Ketiga. Dan keempat. Ketiganya belum ya? Ya tiga dulu disebut. Tiga dulu ya? Ketiga apa? Tiga. Gepeng harus bisa melaksanakan. Keempat. Kelima. Kamu kok ngeliat terus sih, Bas? Apanya cuma tiga kok. Jadi tuntutan saudara harus dicerai. Pertama mencerai Sofia. Ya. Kedua, sebelum Sofia kawin lagi, Gepeng harus memberikan nafkah. Selain nafkah batin. Ya. Nah, kalau selama gitu, 6 bulan. Nah, kalau gitu sekarang saya memutuskan. Kok mudah? Ini atas permintaan jaksa penuntut. Kok mudah? Saya juga minta diberi nafkah. Nafkah lo, diberi nafkah. Emangnya juga harus minta kok, saya kan bapakmu. Ya. Saya istrinya, seharusnya kan saya. Yang... Iya sudah dikasih, pokoknya sebelum kamu kawin diberi nafkah. Pokoknya saya tidak menerimakan. Saya menuntut. Maksudnya apa sih, Pak? Lu jangan belagak pilang lu. Mas Asmuni, saya menuntut. Mas Asmuni minta diberi nafkah. Ya. Saya juga adiknya Mas Asmuni. Saya juga minta. Apalagi saya pembantunya, lebih banyak. Sebab saya yang ngisah-ngisahi. Ini kok pada minta semua sih? Saya tanya sama minta. Lalu minta apa? Nafkah. Aku tahu. Paling enggak kamu mau minta bebas ini kamu. Iya kan? Iya. Jangan gitu dong, Pak. Minta bebas dari tuduhan. Enggak, Pak. Kamu kalau udah enggak seneng sama anakku ngomong terus terang. Yang ngomong siapa, Pak? Kenapa lu kawin sama siapa? Si cucu. Yang kawin siapa? Itu katanya si Timbul tuh. Kan, di sini tuh takut sama hansip. Iya, Pak. Enggak, maksudnya gimana sih, Pak? Ini begini loh, Pak. Iya, Pak. Tadi, di rumah sini ada berita. Ini orang sekampung semua dengar. Katanya kamu tuh kawin sama cucu. Tidak betul itu, Pak. Tidak betul. Ini orang sekampung ngomong. Jadi istrimu percaya dengan berita itu padahal dia enggak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Makanya itu, tahu-tahu dia datang mengadu sama bapak, nangis. Wah, itu punya mata kali ya, Pak ya. Kok punya mata bagaimana? Ya kalau mungkin enggak punya mata nangisnya gimana itu, Pak? Nah, iya mata itu memang perlunya buat nangis. Iya, Pak. Tapi enggak, Pak, saya enggak kawin kok sama Betul, cucu. Nah, gitu ya. Gimana? Tidak mau ngaku, Pak. Jangan percaya, sudah. Oh, nggak mau ngaku? Betul-betul kamu tidak kawin sama cucu. Kan mestinya memberi kabar, kirim surat sama istrinya. Nah, iya. Mau kirim surat gimana? Saya nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Nah, kan minta tolong sama cucu kan bisa juraganmu. Ya, sibuk. Pokoknya harus minta cerai. Cerai. Pokoknya Sofia harus diberi surat. Punya surat nggak kamu? Surat apa? Enggak, ini yang betul. Kamu kawin sama cucu itu ada suratnya enggak? Kamu kawin sama cucu itu ada suratnya apa enggak? Saya tahunya cuma di supaya saya diaku jadi suaminya tapi tanpa surat, Pak. Nah, saudara memilih istri tanpa surat apa saudara tidak tahu kalau itu pelanggaran? Itu kan pelanggaran itu. Saya enggak memilih istri tanpa surat itu perbuatan zina. Apalagi itu istri yang bukan muhrimnya. Saya nggak tahu, Pak. Yang tahu sopir saya, Pak. Mas Muli, nah, kalau begitu dituntut 10 bulan. Nah, ini tuntutan batur. Lu batur kan numpet? Nggak, ini begini loh, Pak. Maksud Bapak gimana sih, Pak? Ini saya sebagai mertuamu. Saya mau cerita apa adanya, Pak. Nah. Sewaktu itu saya itu ikut jeng cucu, Pak. Nah. Itu saya itu sebetulnya waktu itu karena dari Pak D-nya jeng cucu itu mau dicocok. Oh, nah, ini sudah. Eh, disusul, Pak. Aduh, Dik. Gimana, Dik? Apa, Dik? Pak, disusul, Pak. Sepi, ya? Apa? Lu mau ribut kayak kebakaran jenggot? Belum itu, Pak. Yang meluk siapa? Ya, itu. Enggak. Bukan kamu, tapi itu jeng cucu yang meluk. Saya kan meluk jeng cucu yang seneng, geteng. Lu yang gak cakep orang lu. Enggak gitu. Kalau orang normal, cucu sama itu supia ya. Kalau orang normal ya terpaut cemban ya milih cucu. Itu siapa, Pak? Enggak, ini mertua saya. Oh, itu teman tuh. Itu kendaraan saya. Kendaraan, katanya nggak punya istri. Nggak, maksudnya itu anak saya, Jen. Dan Jepeng itu memang suaminya. Iya. Kenapa, Pak, saya yang diikuti sama Jepeng? Iya, saya tahu, katanya Jepeng. Itu siapa itu yang kayak boneka itu? Ini calon suami saya. Iya, orang-orang. Loh, masa lupa sama saya, Jen? Waduh, ini batu berapa ini? Siapa, lo? Oh, Mas Bambang? Lah. Aduh, Mas Bambang Gengkalut. Gengkalut. Ngomong yang benar. Gentolek. Tambang Hadi Susanto Ciptaandoyo Broto Gentolek. Oh iya. Tambang Gentalut. Iya. Tambang Gentolek. Oh iya, Mas. Iya, namanya kok banyak amat. Tambang Hadi Susanto Ciptaandoyo Broto Surawono sing dadakake mugo-mugo kentel boto. Ken, ini dua jam baru tolek gitu loh. Kalau buka toleknya itu suka ya, Mas ya. Enggak, biasa deket aja. Ini bapak ini siapa? Saya mertuanya si Gepe. Namanya siapa? Pak Asmuni. Loh, bisa bunyi ya? Ya, nama saya kan singkat Asmuni. Nah, kalau saya kenal sama sampean kan repot. Apa? Kalau ketemu di jalan besar, sama naik motor, saya naik motor. Iya. Sama enak. Pak Asmuni, nah, saya. Simpangan misalnya, papasan. Mas, coba kenal tadi, sesama cepat. Ya, perlu. Kan sama udah sampai di Tengkareng sana. Oh. Ya harus disingkat saja Bambang Gentolek gitu. Oh, Mas Gentolek. Saya mertuanya Supia. Oh, mertua. Mertuanya Gepeng. Mertuanya Gepeng. Nah, Gepeng itu anak saya, Supia itu mantu saya. Oh, iya. Anak Mbak Mas, Bapak ini ngomong kateng kecakak gitu. Enggak gitu, Pak. Maaf, Pak. Ini cucu kok datang kemari. Iya, ada perlu sama kamu, Maan Gepeng. Oh, gitu ada perlu sama Gepeng. Kenapa? Kamu diam lu. Robek rokmu. Jangan sampai robek-robekan, Peng. Ketahui lah, Sofia. Bahwa ini jendusi ini ada pacarnya Mas Bambang. Siapa? Bambang Gentolek. Gentolek ini. Dan sekarang begini aja, Mas Bambang. Ya. Daripada kalau saya ngomong selalu itu perempuan itu kok cemburu, baiknya Mas Bambang aja lah. Oh iya. Ya soalnya begini, Jeng Cucu. Sebabnya dia cemburu, karena dia dengar katanya dia kawin sama Jeng Cucu. Enggak. Siapa yang... Apa? Saya enggak mau sama ini. Nah, kan berarti mau. Loh. Ini namanya salah pinaham. Salah paham, bukan salah pinaham. Apa salah pinaham? Loh, bukan salah pinaham, salah bahan. Salah paham. Ini, Mas Bambang, salah pinaham itu apa cuma orang Wonogiri gitu ya. Wonogiri. Kalau biasa salah paham. Nah. Ini untuk saya salah pinaham begitu loh. Ini begini Pak, siapa namanya? Asmuni ya. Nah, tetap itu siapa namanya? Sophia. Sophia. Itu. Bu. Itu kan istrinya Gepeng. Lah yang ini siapa ini? Yang pendek ini? Saya Timbul. Ini Hah? Saya. Artinya Asmuni. Timbul? Iya. Loh kapan tenggelam? Dari tadi udah tenggelam. Iya. Saya suruh tenggelam terus. Nah ini yang lorak ini siapa ini? Hah? Ini ya, sampean siapa? Adiknya. Siapa? Adiknya siapa ini? Hah? Adiknya siapa? Adiknya kakak saya. Oh iya. Saya kira adik. Iya. Ini begini semuanya saja. Pak Asmuni beserta plus semuanya yang di sini ya. Saya di sini ini mau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Gepeng yang membebaskan antara Cucu dengan Pak D-nya ini dari tindakan semena-mena oleh Pak D-nya. Terima kasih. Ya. Tahu di? Ya. Pak D-nya Cucu itu namanya semena-mena. Bukan. Enggak. Ya semena-mena itu begini loh Mas Bambang. Ya. Memang yang kita itu enggak maksud saya itu begini Mas Bambang. Karena kehendak Cing Cucu untuk mengatasi suasana karena waktu itu dikejar-kejar sama yang namanya semena-mena. Semena-mena sama si Robin Hood. Kan? Ah, iya. Sehingga dia itu ya mungkin ya karena perempuan satu keduanya di rumah itu sendirian cuma sama saya. Sehingga dia itu bingung. Oh, itu memang sudah saya atur sedemikian rupa agar Cucu ini menyintai Gepeng untuk mengelabui Pak D-nya yang bermata. Pura-pura. Jadi soalnya karena dikejar-kejar sama semena-mena. Sama Pak D saya. Sama Tarzan karena kehendak Pak D-nya sehingga membuat sandiwara Gepeng pura-pura jadi diambil suaminya. Kalau begitu juga saya kira wajar ya. Nah, Cucu kita ajak-ajak makan. Tamu masuk makin toilet. Karena tamu, ayo kita makan sama kambing. Pokoknya ini begini Pak Asmuni. Ini ada souvenir untuk Gepeng. Apa? Loh ini nanti dibuka sendiri sama Gepeng. Iya. Apa Mas? Ya, nanti dibuka sendiri aja lah sama istrinya ini ya. Kok anget gini? Anget-anget. Apa ini? Enggak, ini biar seneng ya. Oh ya, terima kasih Mas Sophia. Iya Mas. Jangan marah lagi ya. Tidak Mas, ya saya minta maaf sama Mas Bambang. Dan sementara ini Pak mertua Pak Asmuni, tolong deh Bapak pergi dulu semuanya. Aku mesti. Ada apa? Mau roman sama Sophia? Enggak, saya lama udah gak ketemu. Ayo.